وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد المسلمين والمسلمات رحمهم الله إن شاء الله تعالى كتاب من الفيتن كتاب شرح السنة إن شاء الله تعالى بدأريني كتاب منعاكم كجيان كتاب شرح السنة dan sebagaimana yang telah kita sampaikan pada pertemuan kemarin Sabtu bahwasanya insyaallah taala kajian Sabtu telah kita bubarkan berhubung karena kegiatan santren yang makin sibuk sehingga saya tidak memungkinkan lagi untuk mengadakan kajian Sabtu. Adapun kajian Ahad, kajian Selasa, dan kajian malam Jumat sebagaimana biasanya insyaallah taala. Kemudian masyarakat muslimin wa muslimat rahimakumullah, pada kajian hari ini insyaallah taala juga kita melanjutkan pembahasan kemarin. Pembahasan hari Ahad kemarin, Ahad kemarin apa kemarinnya lagi, yaitu pembahasan mengenai adab dan ikhlas, mengenai sifat adab dan sifat ikhlas. Baiklah, para muslimin dan muslimat rahimakumullah, kita masuki kajian syarh sunnah nomor yang ke-164. Pemimpin dunia sampai akhir zaman. Kalau ada yang jadi protes di dalam kepemerintahan beliau, apalagi lagi selain daripada sahabat, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hal tersebut terus berkembang dan sampai menumpahkan darah sahabat yang mulia Utsman bin Affan, sahabat yang mereka saja malu terhadap beliau, akan tetapi mereka tidak malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini beliau mengatakan bahwasanya pembunuh Utsman bin Affan adalah orang yang zalim, dan sekte apapun aliran Islam yang memilih pembunuh Utsman bin Affan adalah sekte yang menyimpang, yang keluar daripada prinsip akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan mereka mengatakan bahwasanya Utsman bin Affan yang salah, bahkan sampai mengatakan bahwasanya Utsman bin Affan dipaksa menjadi pemimpin padahal beliau sudah pikun, dan tuduhan-tuduhan lainnya. Dan kita nanti bisa menemukannya di sela-sela kita membaca kitab-kitab mereka. Wallahu musta'an. Nomor yang ke-165. Ini terdapat kritikan daripada para ulama terhadap pengarang buku kita, dan tidak ada buku yang sempurna kecuali Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih. Adapun buku yang ditulis oleh manusia, maka dia sebagaimana sifatnya manusia itu sendiri ada salah, ada keliru, dan ada kadarnya khilaf. Pertama yang ke-165 ini, beliau mengatakan pengarang buku kita, kata beliau, "Al-Quran fi hadzal kitab wa ala yadihi wa ta'adahu imaman wa la yashukka fi harfin min wa la yajhad harfan wahidan fa huwa sahibu sunnah aw jamaah kamil qad ikhtamal فيه السنة ومن جعل حرفا مما في هذا الكتاب أو شك في حرف منه أو شك في حرف فهو صاحب هوى. Tentunya ini tidak mutlak benar, karena yang penulisnya manusia. Dan pengtahqiq kitab ini, Syekh Abu Yasir Khalid bin Qasim Ar-Raddadi, dan beliau pernah mengajar saya setahun namanya, memberikan uzur atas kesalahan beliau. Karena inilah adab para penuntut ilmu terhadap gurunya. Tidak ada para penuntut ilmu kecuali mereka beradab terhadap gurunya, berterima kasih kepada orang yang telah berjasa kepada dirinya, memberikan ilmu kepadanya, menyuruhkan ilmu kepada dirinya. Ini adalah jasa seorang guru dan seorang murid. Wajib dia beradab dan beretika kepada gurunya. Dan kewajiban ini bukanlah suatu kewajiban yang diwajibkan oleh seorang guru, akan tetapi dia adalah suatu kewajiban yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih, "Laisa minna man la yujilla kabirana wa la saghirana wa la yahrif li'alimina haqqahu." Tidak masuk dari kami orang yang tidak menghormati yang tua, tidak menyayangi yang kecil, dan tidak mengetahui hak orang lain di antara kami. Sampai para ulama terangkan, tidak tahu hak oleh orang lain saja mendapatkan ancaman tidak termasuk dari golongan kami, kepadakan. Makanya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, lihat bagaimana para salafus salih mereka menuntut ilmu. Dan seorang guru tentunya tidak akan lepas daripada aib dan kesalahan. Seorang guru tentunya tidak akan lepas daripada aib dan kesalahan. Tapi kita juga harus melihat bagaimana sikap para salaf, bagaimana sikap para salaf terhadap kesalahan seorang guru, kesalahan dan kesilapan gurunya, bagaimana sikap mereka, dan bagaimana sikap kita, bagaimana sikap mereka dan bagaimana sikap kita. Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, dan Imam Yahya ibn Sa'id al-Qattan, dua orang al-hadis, dua orang al-hadis, Imam Ahmad dan Imam Yahya ibn Sa'id al-Qattan, dua orang ini melihat dengan Imam Besar Syafi'i rahimahullah ta'ala. Timbul pertanyaan, apakah Imam Syafi'i tidak ada salah? Ada salah. Dan dia berkata dengan Imam Syafi'i ma'ruf, masyhur, perdebatan di antara mereka berdua, antara murid dengan gurunya. Menunjukkan bahwa Imam Syafi'i di masa Imam Ahmad rahimahullah memiliki beberapa pandangan yang berbeda. Tapi apa kata Imam Ahmad? Rahimahullah, saya mendoakan Imam Syafi'i pada setiap semenjak 40 tahun yang silam. Jadi setiap sholat dia mendoakan dan menistighfar, mendoakan dan meminta ampun buat Imam Syafi'i semenjak 40 tahun. Ya Allah, ampunkanlah Imam Syafi'i. Ya Allah, sayangilah Imam Syafi'i. Di dalam sholat beliau selama 40 tahun yang silam, sampai beliau meriwayatkan perkataan tersebut. Dua orang yang saya ketua dan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, ini adab terhadap guru. Diterangkan bahwasanya para salafus saleh rahimahullah, para salafus saleh rahimahumullah, sebelum mereka datang ke kajian, mereka beramal, mereka berkata, dan mereka berkata dengan amal saleh tersebut, dan tawassul tersebut disyariatkan, dibolehkan bertawassul dengan amal saleh, aiba syaikhi anni wala tamna' wala tahrimni barakata ilmihi. Ya Allah, tutup mata saya dari aib syaikh saya, tutup mata saya dari aib guru saya, dan jangan sampai saya terhalangi mendapatkan keberkahan ilmunya karena aibnya. Disibukkan dengan kila waqala dan menceritakan aib gurunya. Disibukkan dengan kila waqala. Apa kata apa di kila waqala? Kata si fulan begini, kata si fulan begitu, katanya begini, menurutnya begitu. Kila waqala. Dengan menyibukkan diri dengan aib gurunya. Makanya kata para ulama rahimahumullah, di antara akibat, di antara dosa menghina para ulama, menghibah para ulama, bahwasanya menghibah para ulama lebih besar dosanya daripada menghibah orang awam. Menghibah para ulama akan mengakibatkan orang manusia untuk menuntut ilmu daripadanya. Dan para ulama, orang ulama tidak terlepas daripada kesalahan. Tidak ada orang ulama kecuali bisa dihibahi. Faham maksud saya? tidak ada mahal-mahal kecuali dia bisa dipangkat untuk diribat. Tetapi tidak boleh menghibah mereka. Karena Allah pasti ada tak. Makanya ma'asyil muslimin rahimakumullah, beginilah cara menuntut ilmu. Beginilah para penuntut ilmu dan bagaimana mereka terhalang daripada menuntut ilmu. Menyibukkan dirinya dengan qila wa qala dan membahas dan mencari-cari aib gurunya. Makanya ma'asyil muslimin wal muslimat rahimakumullah, kalau seandainya kehormatan seorang muslim, bagaimana saya sampaikan dalam khutbah, dalam kajian tafsir, kalau seandainya kehormatan seorang muslim lebih besar di sisi Allah daripada muslim dia, lalu bagaimana dengan seorang muslim yang mengajak dia, yang mengajak manusia kepada Quran dan Sunnah? Memiliki 37 cabang dari ibu yang terkecil seperti apa? Misli ayam kuhar rajulu ummah, seperti seseorang berzina dengan ibunya. Dari ibu yang terkecil muslim, kata Rasulullah, merusak kehormatan seorang muslim. Begitu besar secara umum, begitu besar merusak kehormatan seorang muslim. Apalagi kalau pandainya merusak kehormatan seorang yang dikatakan sebagai da'i, sebagai ulama, dan banyak orang punya ilmu menjelaskan para ulama, menghina para ulama, cuma dengan kehormatan. Tidak ada ulama yang lepas daripada lisan mereka. Syekh Al-Bani, Syekh, hatta Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Malik rahimahullah, semuanya terlibat oleh orang-orang yang menuntut ilmu dan tidak meniti jalan para salafus salih rahimahumullah ta'ala. Di sini pemahaman kita jatuh dalam perkataan yang dikritik oleh para ulama rahimahumullah, dan pentahkik kitab ini Syekh Khalid Raddadi Abu Yasir mengatakan bahwasanya beliau menulis ini bisa jadi yang beliau maksudkan bahwasanya mayoritas yang ada dalam buku ini adalah suatu hak yang jelas. Bisa jadi beliau mengatakan ini adalah salah satu bentuk tekanan, salah satu bentuk karena begitu banyaknya bid'ah dan orang yang meragukan kitab ini. Jadi kita tidak membahas, oh dia menyimpang, dia begitu, tidak, tapi kita katakan kemungkinan beliau begini dan kemungkinan beliau begitu. Jangan cuma dilihat satu perkataannya, kemudian melupakan sikapnya. Kadang dalam perkataan ini beliau ngomong begini, tapi dalam sikap beliau tidak mengarah kepada perkataan beliau. Tidak pernah beliau mengajak manusia untuk taklid dengan kitabnya. Oh Allah. Baiklah, kita lanjutkan halaman nomor 166. Kepada orang yang mati saja menuduh Aisyah berzina. siapa? Yang masih menuduh Aisyah berzina. Padahal Allah telah menurunkan wahyu membelanya dari atas 7 langit. Maka dia adalah orang yang kafir keluar daripada Islam. Karena dia masih menuduh setelah Allah mengatakan, masih dia ingkar yang ayat tersebut. Nah, seperti ini masih ada. Dan sekarang banyak para tokoh-tokoh yang dianggap ayat-ayat, tapi mengingkari ayat-ayat Al-Quran, mengingkari satu pembahasan dari Al-Quran atau satu hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan biasanya disebabkan karena bertentangan dengan akal mereka. Wah, ini ayat tidak bisa lagi dipakai, tidak sesuai dengan zaman. Wah, ini hadis cuma budaya. Dan selanjutnya. Nomor 167. Oleh sunnah كله لله تبارك وتعالى. Dan termasuk daripada sunnah, termasuk daripada Al-Quran, yaitu engkau tidak menolong seorang pun dalam rangka berbuat maksiat kepada Allah. Engkau tidak menolong seorang pun dalam rangka berbuat maksiat kepada Allah, walaupun dia adalah orang yang terkenal melakukan kebaikan. Dan tidak ada kesalahan bagi manusia dalam rangka berbuat maksiat kepada Allah. Dan pelakunya tidak boleh dicintai. Dan bencilah keseluruhannya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang ke-167 ini semena dengan firman Allah wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan, maka tolong menolonglah dalam kebaikan dan dalam takwa, dan jangan tolong menolong dalam dosa dan kemaksiatan. Orang ada sesalah yang pernah ini kelihatan baik, kemudian dia meminta kita untuk menolong yang melakukan dosa, maka jangan tolong dia. Jangan tolong dia. Tidak ada kepada aku dalam mereka berbuat maksiat kepada sang khalik. Dari makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak ada kesalahan dari permakhluk dalam mereka berbuat maksiat kepada sang khaliq. Dan dia tahu untuk maksiat itu bidah. Dia tahu untuk maksiat itu bidah. Bidah adalah maksiat ifsad din, merusak agama. Dan Allah berfirman, wala tufsidu fil ardi baca islahiha, jangan bikin kerusakan di atas permukaan bumi setelah dilakukan perbaikan. Orang cuma memahami ayat ini di antara kaum muslimin, saudara kita, cuma memahami bikin kerusakan ya cuma menghancurkan hutan, melakukan penggundulan, merusak sungai, merusak tanaman, merusak udara. Sementara mereka lupa sesuatu yang lebih besar yang telah mereka rusak. Itu merusak agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan melakukan bidah, dengan melakukan penyimpangan. Nah, perlu dia bidahnya. Bidah adalah salah satu bentuk tolong menolong dalam menghidupkan bidah. Makanya kata para ulama rahimahumullah bahwasanya menghadiri acara bid'ah, maka melayakan suatu bid'ah, maka dia dalam rangka memerangi sunnah. Melayakan suatu bid'ah, maka dia dalam rangka memerangi sunnah. Karena sunnah dan bid'ah suatu hal yang selalu berseberangan, selalu bertentangan. Maka kata Rasulullah di awal hadis, alaikum bi sunnati, pegang teguh sunnahku. Di akhirnya kata Rasulullah, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, jauhi bid'ah. hidup dengan sunnah Rasulullah. Bagaimana hidup dengan sunnah? Maka dia dalam rangka mematikan bidah. Dan bagaimana dia mematikan bidah? Maka dia dalam rangka mematikan sunnah. Apakah? Jangan yang akan dia siapkan di hadapan Allah. Kalau seandainya dia ditanya, ya fulan, kenapa kau ikut serta memerangi sunnah Nabi-Mu? Suatu jawaban, suatu pertanyaan yang tidak ada jawabannya kecuali yang cilakan neraka wal'ayadzubillah atau ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat 168. والإيمان بأن التوبة فريضة على العباد أن يتوبوا إلى الله عز وجل من كبير المعاصي وصغيرها. لأن prinsip أهل السنة والجماعة yaitu mengimani bahwasanya taubat merupakan kewajiban atas orang hamba supaya mereka bertaubat kepada Allah dari dosa besar maupun dosa kecil. Jadi ikhwan, semua kita tahu taubat, manusia tahu paham taubat, tapi kadang lupa taubat itu wajib hukumnya. Taubat wajib hukumnya. Apakah kita sudah bertaubat? Pernahkah kita bertaubat? Allah perintahkan kita untuk bertaubat. Fatubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Ketawa dalam surat An-Nur. Maka dari 70 kali. Lebih daripada 70 kali beliau taubat dalam sehari semalam. Dan kita berapa kali? Kita berapa kali? Harus bisa kita membedakan antara taubat dengan istighfar. Istighfar kita minta ampun. Taubat menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya. Dan Rasulullah beristighfar dan bertaubat. Nomor 169. Orang yang bersyahid dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil jannati fa sahibu bid'atin wa dhalalah syaqqin fi maqal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syaqqin fi maqal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan siapa yang tidak bersaksi dengan yang Rasulullah alaihi wasallam menyaksikannya sebagai penghuni surga, maka dia adalah ahlul bid'ah dan ahlul dhalalah yang ragu terhadap apa yang diucapkan oleh Rasulullah. Di sini Rasulullah mengatakan si fulan masuk surga. Dalam satu hadis Rasulullah menyebutkan 10 orang sahabatnya. Dalam satu hadis Rasulullah menyebutkan 10 orang sahabat yang masuk surga yang bukan dalam satu hadis. Kata Rasulullah, Abu Bakrin fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah. Ada selanjutnya daripada hadis. Kata sebagian kaum muslimin, oh enggak, Abu Bakar murtad, Umar murtad, sama yang lain banyaknya murtad. Maka dia adalah ahlul bid'ah. Dia adalah ahlul bid'ah. Dan ini tidak benar karena dia menyalahi dan menentang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nomor yang ke-170 yaitu nomor yang terakhir. Di sini pengarang buku kita menyebutkan perkataan beberapa orang para ulama, para tabi'in, para imam menerangkan wajibnya seseorang berpegang teguh dengan sunnah. Kata bin Malik, maaf, kata Malik bin Anas. Beda Anas bin Malik dengan Malik bin Anas. Apa bedanya? Kalau Anas bin Malik, sahabat Nabi. Kalau Malik bin Anas, imam, Imam Malik. Imam Malik. Wa Malikun ibn Anas, man lazima sunnah, wa kalima minhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semuanya kana ma'an nabiyyina wa siddiqina wa syuhada wa shadiqin wa in kana lahu taqsirun fil amal. Barang siapa yang berpegang teguh dengan sunnah dan dia tidak mencintai Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia meninggal di atas demikian, maka dia termasuk bersama para nabi, para siddiq, para syuhada, para saleh, walaupun dia memiliki kekurangan dalam amalannya. Walaupun dia memiliki kekurangan dalam amalannya. Jadi dia berpegang teguh dengan sunnah sampai dia meninggal. Berpegang teguh dengan sunnah. Terlebih khusus di saat fitnah dan coba. Di saat menggenggam sunnah seperti menggenggam tongkat. Dan dia bisa terus menggenggamnya sampai ruhnya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu adalah satu kemuliaan. Makanya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, semoga Allah mewafatkan engkau ya Imam di atas Islam. Kemudian Imam Ahmad menambah wa ala sunnah, dan juga di atas sunnah. Maksud beliau begitu berani yang menjaga sunnah. Di zaman beliau, apalagi pada zaman-zaman belakangan, zaman-zaman sesudahnya, dan di sana memegang teguh sunnah sampai akhir hayat. Itu adalah satu anugerah yang besar, kemuliaan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa istiqamah. Makanya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tatkala fitnah bergemuruh, bergoncang, fitnah melanda sampai para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dia tidak mau, tidak tahu mana yang lebih berharga, mendapatkan hidayah atau bisa istiqamah di atas hidayah. Begitu kepada kita. Kita tidak tahu mana yang lebih berharga. Bukan ini kita ditunjukkan kepada hidayah, kepada iman, kepada Allah, iman kepada Al-Quran dan Sunnah. Maksudnya, atau bisa istiqamah di atasnya. Karena kedua-duanya mahal. Seorang ada hidayah, tapi dia tidak bisa istiqamah. Tidak ada artinya. Sebagaimana seseorang yang tidak dapat hidayah, maka dia juga tidak ada arti selama-lamanya. Makanya ma'asyiral muslimin fahami. Pahami dan sadari bahwasanya ilmu yang kita dapat tidak ada nilainya, tidak ada gunanya kalau kita tidak bisa istiqamah. Mengamalkan sunnah, ya, selama masih rajin ngaji. Begitu sudah lama pisah, mulai kendor. Ajaran-ajaran Nabi satu persatu ditinggal. Jangan dia tertipu dengan ilmu yang telah pernah dia temui dan dia dapatkan. Bahwasanya itu tidak ada guna sama sekali kalau seandainya kita tidak istiqamah. Makanya masyarakat muslimin, para sahabat, para ulama kebingungan mana yang lebih mulia, mana yang lebih mahal, mana yang lebih mahal, dapatkan hidayah atau bisa istiqamah di atas hidayah Allah Ta'ala. Bukan kubil punya iya. رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلا من أهل البدع فكأنما أرى رجلا من المنافقين. بركة فضيل بن عياض رحمه الله apabila saya melihat seseorang dari kalangan ahli sunnah yang berpegang teguh dengan sunnah, maka seolah-olah saya lagi menatap kepada sahabat Rasul. Allahu Akbar. Jika seandainya saya melihat seseorang dari kalangan ahli sunnah yang berpegang teguh dengan sunnah, maka seolah-olah saya lagi menatap kepada salah seorang daripada sahabat Rasul. Yang suka menambah-nambah agama, fakannama huwa rajulan minal munafiqin, maka seolah-olah saya melihat seseorang dari kalangan kaum munafiqin. Allahu Akbar. Maka ya ma'asyiral muslimin, berpegang teguh dengan sunnah, maka maknanya dia mengikuti dan meniti jalan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan para ulama selalu terangkan keutamaan ahlu sunnah. Orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi, mengamalkan apa yang diamalkan oleh Nabi, meninggalkan apa yang ditinggalkan oleh Nabi, memahami Al-Quran dan sunnah sesuai dengan pemahaman Nabi, bukan pemahaman pokoknya, bukan pemahaman gurunya, tapi pemahaman pokok dan guru apabila sesuai dengan pemahaman Nabi diambil, apabila tidak dia tinggalkan. Nah, sunnah begitu mulia. Orang yang berpegang teguh dengan sunnah Rasul, dengan hadis Rasul, sampai para ulama rahimahumullah katakan, apabila engkau ingin duduk di majlis Rasul, maka duduklah di majlis ahlul hadis, yaitu ahlus sunnah. Bila engkau ingin duduk di majlis Rasul, maka duduklah di majlis orang-orang yang cinta dengan hadis Rasul. Salawatullahi wassalamu. Ibn al-Hawn, seorang ulama salaf, berkata dengan Ibn al-Hawn, yaqul indal maut as-sunnata wa iyyakum wal bid'ah hatta mat. Ibn al-Hawn, tatkala dia meninggal, tatkala dia sakratul maut, dia selalu mengulang-ulangi as-sunnah, berpegang teguh dengan sunnah, berpegang teguh dengan sunnah, dan jauhi bid'ah sampai dia meninggal dunia. Allahu Akbar. Mengibarkan sunnah sampai detik akhir hayatnya. Mengibarkan sunnah sampai detik-detik terakhir daripada hayatnya. Ini para salafus saleh rahimahullah. Saya teringat dengan kisah Syekh Imam Muhammad Nasiruddin Albani rahimahullah. Tatkala hidup, beliau menghabiskan nafasnya untuk mengkaji sunnah dan menyebarkan sunnah. Wallahu hasibuhu wa la uzakki ala Allahi ahada. Tatkala beliau mau meninggal, beliau tulis wasiat yang dalam wasiatnya menghidupkan sunnah. Sampai tatkala beliau meninggal, dan wasiat tersebut diketahui oleh sebagian kaum muslimin, di antaranya oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, membaca wasiat beliau yang inti daripada wasiat tersebut itu mengamalkan sunnah. Apabila saya meninggal, maka segerakan penyelenggaraan saya, jangan beritahu ke yang lain yang bisa menyebabkan penyelenggaraan saya tertunda, lakukan sunnah gini, begini dan begitu. Apa kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, rahimallahu Syekh Albani, semoga Allah menyayangi Syekh Albani, sungguh dia telah menghidupkan sunnah di saat dia hidup dan di saat dia telah meninggal dunia. Allahu Akbar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Waqi' bin Jarrah Ru'asi Al-Kufi, guru daripada Imam Syafi'i rahimahullah, beliau menceritakan zamannya dan pernah saya menyampaikannya dalam kajian kita. Beliau mengatakan begitu beliau mengadukan zamannya, bahwasanya beliau hidup di zaman yang mana pembela-pembela sunnah sangat sedikit, dan kita mengeluhkan pada zaman tersebut qillatul a'wad, sedikitnya teman-teman yang menolong. sedikitnya munculnya dan bermunculannya bid'ah-bid'ah. Subhanallah, apa yang dikatakan oleh Imam Waqi pada zamannya, beliau melakukan hal yang demikian, apalagi pada zaman-zaman setelah beliau. Karena Rasulullah bersabda, la yati zamanin illa alladhi ba'dahu syarrun min. Tidak akan datang satu zaman kecuali yang setelahnya lebih jelek lagi daripada yang sebelumnya. Di sini Imam Waqi sampai melakukan pada zaman awal Islam. Namun apa yang kedua? Dan apa yang ketiga? Sedikitnya orang yang mau menjadi teman dalam menegakkan sunnah. Makanya ma'asyur muslimin, Rasulullah SAW selalu perintahkan kita untuk sabar, dan sabarlah dalam menegakkan sunnah Rasul sampai kita bertemu dengannya insyaAllah di tepian telaga. Innahu waliyu dhalika wal qadiru alih. Ma'asyur muslimin rahimakumullah, dengan demikian maka tamatlah kajian kita dari kitab Syarhus Sunnah. Dan segala puji bagi Allah awalan wa akhirah, pada awal dan akhirnya. Baiklah, masyarakat muslimin, sebagaimana yang telah saya sampaikan di awal kajian, bahwasanya kita melanjutkan pembahasan kita mengenai adzan dan iqamah. Pada pertemuan sebelumnya kita telah berbicara mengenai adzan. Kita telah terangkan beberapa hal, bahkan dalam satu pertemuan kita khusus membahas masalah adzan. Kita telah terangkan keutamaan-keutamaan adzan. Di antaranya keutamaan adzan kata Rasulullah SAW, idza nudiya bis-shalah futihat abwaabus samaa' wastujibad du'aa. Apabila diserukan salat, maka dibukalah pintu-pintu langit dan dikabulkanlah doa. Jadi antara keutamaan adzan yaitu Allah Subhanahu wa taala membuka pintu-pintu langit dan Allah kabulkan doa. Dan di antara keutamaan salat, perhatikan ikhwan, supaya kita tidak malas adzan. Sampai Syekh masyhur dan syekh-syekh yang lainnya menceritakan keanehan zaman, yaitu manusia merasa gengsi dengan adzan dan berlomba-lomba untuk menjadi imam. Karena imam dalam pandangan mereka adalah satu jabatan, padahal dia adalah satu tanggung jawab, satu hal yang akan diminta tanggung jawabnya. Sementara adzan, dia adalah satu ibadah yang kata Rasulullah SAW menerangkan keutamaannya. Yufar limu'adzim muntahadani yastaghfirullahu kullu rakabin wa yadisin sami'ah. Diampunkan dosa seorang mu'adzim sejauh azannya. Dan mengucapkan dosanya setiap yang basah dan setiap yang kering yang mendengarkan lantunan azannya. Allahu Akbar. Tatkala yang mendengarkan azannya tersebut batu, maka batu berdoa kepada Allah, izin Allah, ya Allah ampunkanlah buat muadzin ini. Allahu Akbar. Tatkala yang mendengarkannya Allah, maka dia berdoa dengan cara ya Allah mengetahuinya, ya Allah ampunkanlah muadzin ini. Begitu besar ganjaran bagi para muadzinin, para orang yang ada. Dan Rasulullah SAW menjelaskan para muadzin dalam hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi, Imam Ibnu Khuzaimah dan Imam Ibnu Hibban. Waghfir lil muadzinin, ya Allah ampunkanlah dosa para muadzin. Yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Al-Targhib dan dalam silsilah sahihah, dan diriwayatkan oleh Imam Ibn Majah dan Imam Hakim, Rasulullah bersabda, man adzana itsnatay asyrata sana wajabat lahu al-jannah wa kutiba lahu bitadinihi fi kulli maratin sittuna hasana wa biqamatihi salatuna hasana. Barang siapa yang ada dan selama 12 tahun, maka wajib baginya surga. Hadis sahih. Kita tidak beramal dengan hadis-hadis dhaif walaupun dalam fadhail amal. Hadis sahih. Barang siapa yang ada selama 12 tahun, maka wajib baginya surga. Dan dicatat baginya 60 kebaikan setiap kali dia azan dan 30 kebaikan setiap kali dia iqamah. Dan kita akan juga mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensyariatkan dua bentuk mungkin ada yang masih ingat. Yang pertama itu adalah dilihat oleh Rasulullah dalam mimpinya dan dibenarkan oleh Rasulullah. Dilihat oleh para ulama yang berkhutbah juga dan dibenarkan oleh Rasulullah. Itu adalah seperti adan kita. Walaupun belakangan para pahala, mayoritas para pahala, dulu begini, bayar atas para tabi'in, dan dia berkata, Al-Hasan al-Basri, Makhul, Al-Imam Zuhri, Al-Imam Malik, Al-Imam Al-Zahri, Al-Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Ishaq bin Rawiyah, dan Muhammad yang dilakukan seluruh, dan bayar atas para ulama, yang dilakukan di negeri Syam, atau di negeri Mesir, ataupun di Hijaz, ataupun di Haramain, ataupun di Yaman, dan juga di bilik mereka, yaitu mereka azan, yaitu mereka qomat dengan qomatnya Bilal. Ini yang terjadi belakang. Jadi mereka lebih memilih qomatnya Bilal. Ada pun yang Allah Ta'ala alam, selama dia berasal dari Rasul, maka kedua-duanya disunnahkan untuk kita melakukannya selama tidak menimbulkan fitnah. Timbul pertanyaan, kapan dilaksanakan qomat? Mata takun al-iqamah. Ikhwan, di sini kita belajar dan kita tujukan berniat dalam belajar ini untuk membenarkan mungkin ada kesalahan kita, mungkin ada ilmu yang dahulu kita tidak mengetahuinya. Maka di sini kita mulai belajar dan kesalahan-kesalahan yang lama ya kita mulai berubahnya. Baca azan ataupun yang iqamah yang pernah kita lakukan di masjid lain maupun di masjid kita ini, Masjid Ubay bin Ka'ab. Rasulullah SAW dikatakan oleh Jabir bin Samurah radhiyallahu ta'ala an, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kana bilal yu'adzin idza da'a حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم فإذا أقامت صلاة حين يرى بلال beliau azan tatkala matahari telah gelincir. Dahawat zalat, matahari telah tergelincir. Dan beliau tidak melakukan iqamah sampai Nabi keluar. Apabila Nabi telah keluar, barulah beliau melakukan salat dan melakukan iqamah tatkala beliau telah melihat Rasul. Keluar dari mana maksudnya? Keluar dari rumah, bukan keluar dari masjid. Jadi keluar dari rumah, Rasulullah keluar, Rasulullah yang iman, barulah qomat didirikan, barulah qomat diqomatkan, dikumandangkan. Karena qomat mendirikan sholat adalah hak daripada imam, jika seandainya di masjid tersebut ada imam yang ditunjuk. Jadi gak boleh imamnya belum menyuruh qomat, yang muazzinnya pengen cepat, ini ada yang dikejar, atau makmumnya pengen cepat, lalu dia perintahkan untuk qomat, tidak boleh. Apabila di satu masjid ada imamnya yang ditunjuk, imam rawatib yang ditunjuk, maka dialah yang paling berhak untuk mengatakan qomat atau tidak. Ini diterangkan oleh para ulama rahimahullah. Bapak jalan antara azan dan iqamah. Apakah saja? Atau 20 menit? Atau dibedakan kalau sholat subuh setengah jam? Karena baru bangun tidur, mungkin baru sadar ini, butuh waktu setengah jam. Kamar mandi, gosok gigi, dan selanjutnya butuh setengah jam. Kalau sudah tidur, butuh 14 jam. Maghrib nggak butuh pakai jam, habis kamar lagi sana langsung kamar, ini juga tidak benar, tidak butuh pakai jam. Apa kita jawab semua ketentuan dari Rasulullah SAW dan hadis yang dikatakan oleh Imam Bukhari dari sahabat Nabi Anas bin Malik. Maka berdiri para sahabat Rasul, mereka menunggu Namanya ketua untuk mengambil supaya pembatas. Karena kita diperintahkan oleh ada pembatas di depan. Jika, jadi bukan terbuka begitu saja. Pembatasan tanpa kita berdiri dengan sujud dan tidak boleh sesuatu apapun di antara kita dan tempat pembatas kita tersebut atau sutra tersebut. Sampai Rasulullah keluar dan mereka masih dalam keadaan demikian. Mereka sholat dua rakaat sebelum maghrib. Berarti Rasulullah dan para sahabat atau para sahabat atau lebih tepatnya dikatakan para sahabat dalam hadis ini, mereka melaksanakan sholat sunnah dua rakaat sebelum maghrib. Walam yakun bainal adzan wal iqamati syai'un, tidak ada antara adzan dan iqamah sesuatu apapun juga. Maksud tidak ada ini ya tidak ada sesuatu amalan lainnya kecuali amalan yang diceritakan dalam hadis ini, itu sholat dua rakaat. Berarti jangan iqamah di sini itu selama sholat melaksanakan sholat dua rakaat. Timbul pertanyaan, wah dua rakaat ini kan jemaahnya banyak ini, ada orang udah mau salam semuanya datang satu orang, tanpa peduli kiri dan kanan, si A dan si B sholat sunat sendiri ya. Yang lainnya sudah hampir selesai sholat sunat, akhirnya nunggu lagi. Apakah demikian? Perhatikan hadis. Hadis sudah di sini, apabila muadzin telah ada, maka berapa aku sholat sunat. Itulah jalan antara azan dan iqamah. Jadi kepada kita yang sering telat, coba tolong perhatikan kondisi. Jangan karena kita belum sholat sunnah dan kita harus untuk melaksanakan sholat sunnah dan tidak mau bawa kiri dan tangan. Dan sholat sunnah berhak, nanti apabila dia masuk, dia berhak mengatakan kalah. Walaupun si fulan dan si fulan lagi sholat. Tentunya imam tersebut dia telah menjaga maslahat dan dia telah menjaga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini harus dipahami. Dan ini sering terjadi dengan mengatasnamakan apa? Ingin sholat sunnah, tapi dia tidak mengejar datang ke masjid dengan cepat. Ikhwan sekalian, azakumullah, kalau seandainya ingin sholat sunnah di masjid, datang ke masjidnya cepat. Jangan begitu orang sudah mengutama, dia masuk kemudian sholat. Lagi sholatnya, sehingga waktunya sudah hampir habis. Waktu maghrib sudah hampir habis, waktu subuh sudah mau terbit, matahari belum lagi sholat subuhnya. Ini tidak benarkan. Hadis yang lain yang juga menerangkan jarak antara azan dan iqamah. Kata Rasulullah, ijma' bainal adzan wal iqamah kalafan. Kata Rasulullah, hadatsahu fi mahlin. Seseorang yang membuang hajat selesai menunaikan hajatnya dalam keadaan pelan. Buang hajat. Muktasir. Dan sejauh yang makan selesai daripada makannya secara pelan. Berarti jaraknya tidak begitu lama. Ya, seperti orang buang hajat yang normal. Yang normal. Saya katakan yang normal karena yang selalu menjadi ukuran adalah lagi ya dalam ilmu usul. Yang menjadi ukuran adalah ya yang normal, yang biasa. Jadi enggak usah katanya sebatas atau seukuran menunaikan hajat. Si fulan menunaikan hajatnya 1 jam kurang 4 menit. Ini tidak bisa dijadikan patokan. Atau berdiri salah makan. Maka berapa lama kira-kira bapak-bapak? Kan kira-kira berapa lama untuk makan satu hidangan itu kira-kira berapa lama? 20 menit? Ada yang mengatakan 15 menit, itu pun sudah pakai calo. Iya, sudah lihat kembali makannya di sini. Rasulullah mengatakan makan, berarti ya makannya beliau dan para sahabatnya. Makannya beliau dan sahabatnya, makan mereka, makan sama dengan kopi atau roti dengan air atau sama dengan sama dengan makan nasi panas, udah dingin, sambalnya sama cabai, dikasih apa lagi makanan jam di sini, tempoyak. Ini 20 menit nih mau jalan terus nih. Tidak ikhlas sekiranya Rasulullah. Jadi waktunya ya seperti itulah. Seperti seorang melaksanakan salat sunnah, seperti seorang menunaikan haji, atau seperti seorang makan, dan tentunya tidak begitu lama, dan saya rasa tidak sampai setengah jam. Paling 10 menit atau 15 menit. Wallahu ta'ala. Kemudian masyarakat muslimin, sebagaimana adzan, iqamah juga demikian, kata Rasulullah, ila tuwi babis salah, futihat abwabis sama, wastujibat du'a. Apabila dikumandangkan iqamah, maka dibukalah pintu langit, dan dikabulkanlah doa. Makanya kata para ulama, diantara waktu-waktu mustajab, diantara waktu-waktu mustajab, di saat berdoa, itu di saat adzan, di saat iqamah, dan di antara azan dan iqamah. Di saat azan, dan di saat iqamah, dan di antara azan dan iqamah. Masuk kita kepada pembahasan selanjutnya, sunnah-sunnah di dalam iqamah. Ketentuan Rasul di dalam iqamah, sunnah di sini ketentuan Rasul. Dan tidak seluruhannya, yang Rasul dalam iqamah, yaitu iqamah dilakukan setelah azan. Jadi tidak boleh iqamah dulu baru azan. Iqamah dilakukan setelah azan. Kemudian di antara ajaran Rasul di dalam kesalahan tersebut iqamah kecuali dalam keadaan suci. Kemudian juga setelah iqamah adalah dia mensegerakan iqamahnya, maksudnya membaca iqamahnya dengan cepat. Itu tidak boleh dia qoqomatissalah, tidak boleh. Tapi dia mensegerakan qoqomatissalah. Kemudian dia mengajar Rasul dalam iqamah, yaitu iqamah dalam keadaan berdiri. Iqamah dalam keadaan berdiri. Jadi tidak boleh dia iqamah sambil duduk. Sebagaimana juga disunnahkan seorang iqamah dalam keadaan berdiri, dengan mana tidak boleh dia iqamah sambil berjalan. Dia lagi di sebelah kanan, lompat-lompat sambil yang maju ke sebelah yang pertama. Ini kan sering lompat-lompat ibu-ibu. Ibu-ibu nggak tahu mungkin. Apa juga tahu, Allah alam. Sambil iqamah, jalan. Lompat-lompat, sedelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelel Kemudian yang ke berapa? Dan ini yang penting. Yang ke selanjutnya yaitu dia melantunkan lafaz iqamah sesuai dengan ajaran Rasul, menyambung apabila disambung, diputus apabila diputus. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menerangkan lafaz adzan. Di dalam hadis tersebut Rasulullah mengajarkan adzan begini, dan ini saya sudah sampaikan dan masih juga salah. Gimana lagi nyampeinnya, nggak tahu saya. Rasulullah melantunkan lafaz adzan, mengajarkan lafaz adzan, Allahu akbar, Allahu akbar. Jadi antara dua takbir tersebut langsung disambung. Jadi bukan lafaz adzan begitu juga dengan iqamah. Allahu akbar, Allahu akbar. Dan tidak boleh dia mengatakan Allahu akbar, Allahu akbar. Karena begini wahyunya turun, begini hadisnya disampaikan, begini yang dilihat oleh sahabat yang mulia Abdullah bin Zaid dalam mimpinya. Begini Rasulullah mengajarkan Abu Mahdzurah. Dia ada potongan-potongan para wali hadis, dan para wali hadis sangat teliti sekali dalam permasalahan ini. dan dia merupakan salah satu syarat bahwa siqah asyhadu an la ilaha illallah berhenti satu-satu asyhadu an la ilaha illallah. Jadi walaupun seorang punya nafas panjang bisa 5 menit 6 menit lainnya ayah Allah sholat dalam ada Allah kekamatnya juga tidak boleh. Ayah Allah sholat, tapi dia berhenti. Ayah Allah sholat, berhenti pada masing-masing. Kemudian kertolah mati sholat. Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, Abu Dawud dan Nasa'i Kata Rasulullah, idza uqimatish shalah fala taqumu hatta tarawni. Apabila salat telah diqamatkan, apabila salat telah dikumandangkan, maka jangan kalian berdiri sampai kalian melihatku, kata Rasulullah. Jadi sahabat pernah begitu selesai qamat, sahabat berdiri. Mereka sudah bikin shaf. Sementara Rasulullah belum kelihatan. Jadi Rasulullah berdiri, jangan berdiri sampai kalian melihatku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kalau seandainya sang imam datang ke masjid, kemudian dia bilang, "Qamat." Kemudian dia qamat. Kemudian dia bilang, "Qamat." Kalau imam bertanya, terjadi sebagaimana kondisi tersebut, kemudian dia perintahkan muadzin yang menghadir qamat. Muadzin pun qamat. Begitu muadzin lagi qamat, imamnya keluar. Maka para jemaah tidak bisa diangkat untuk berdiri sampai imam tersebut sudah kelihatan. Karena Rasulullah SAW terkala qamat sudah didirikan, datang satu kaum mengadukan permasalahan mereka, dan Rasulullah SAW melayani dan berkhidmat kepada mereka, dan itu waktunya sangat lama sekali. Waktunya sangat lama sekali, sehingga para sahabat yang berada di dalam masjid tersebut sudah ada di antara mereka yang tertidur. Dan ini kejadiannya pada salat Isya. Seseorang yang telah tamyiz, sebagaimana azan juga diperbolehkan bagi orang yang telah tamyiz, telah mumayyiz. Ya, kecil yang belum mumayyiz tidak pernah di zaman Rasul disuruh untuk azan dan iqamah. Karena kata Rasulullah SAW bahwasanya imam adalah seseorang yang penanggung dan muadzin adalah orang yang diberikan amanah. Permasalahannya adalah berkaitan dengan permasalahan sholat. Rasulullah, imam mudhamin wal muadzin mu'taman. Imam adalah orang yang bertanggung jawab dan muadzin adalah orang yang diberikan amanah. Jadi anak kecil belum bisa dibebankan amanah. Kemudian dengan tata cara dalam iqamah perhatikan, yaitu orang yang sakit maka dia boleh iqamah dalam keadaan duduk. Sebagaimana hasil dari Abi Zaid Al-Ansari radhiyallahu ta'ala dan diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dan juga diterangkan dalam Irwa Al-Ghalib. Kemudian selanjutnya, dan ini yang penting, bahwasanya seorang muqim, seorang yang melakukan iqamah, tidak diajarkan dan tidak disyariatkan meletakkan tangan di telinga. Berbeda dengan dan azan, seorang yang azan meletakkan kedua tangannya dan bukan satu tangan. Kita telah katakan ini dalam pertemuan kita. Orang yang azan dia meletakkan dua tangannya dan dua-duanya. Dan usahakan mikrofonnya diatur sebagaimana dia bisa, supaya sunnah Rasulullah bisa diterapkan. Kedua tangannya di telinga. Dan di sana tidak ada yang disyariatkan meletakkan kedua tangan di telinga. Atau jemaah yang sholat dan dia dan mereka tidak melakukan iqamah, maka sholatnya sah walaupun dia atau mereka berdosa. Jadi ada satu rombongan melaksanakan sholat berjemaah, baca Rasulullah dalam sholat. Sebagaimana juga iqamat yang dilaksanakan di masjid boleh yang sholat berjamaah di rumah. Jadi iqamatnya pakai iqamat masjid atau iqamatnya pakai iqamat di kaset tidak apa. Berikutnya masih dalam permasalahan iqamat, dan di sini kita sedikit perhatikan karena dia ada khilafiyah para ulama rahimahumullah, yaitu hendaklah yang ada karena suara iqamat lebih kecil daripada suara adzan. Jadi kalau adzan disyariatkan dengan meninggikan suara, maka iqamat tidak setinggi suara adzan. Sampai-sampai, perhatikan sih, sampai-sampai sebagian para ulama rahimahumullah untuk mempergunakan mikrofon. Jadi kalau nantinya nanti ada mungkin saudara kita dari tempat lain atau dari kota lain, kemudian dia berpandangan bahwasanya mukhofat nggak boleh pakai mikrofon, maka saya telah sampaikan sekarang memang ada ulama yang berpendapat demikian. Zikir itu dilaksanakan dengan tidak meninggikan suara. Hukum asal daripada zikir yaitu dengan tidak meninggikan suara. Makanya zikir tidak boleh dengan meninggikan suara. Kemudian kata sebagian ulama tersebut juga syariatkan membesarkan suaranya cuma di azan untuk memanggil manusia. Dan yang bodoh tahu dengan iqamah tersebut cuma yang berada di dalam masjid. Dan ini pendapat sebagian para ulama, di antaranya Syekh Al-Albani rahimahullah dan juga Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah berpendapat kurang lebih sama. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin berbicara mengenai mempergunakan mikrofon untuk imam salat. Kata beliau, bahwasanya mempergunakan mikrofon buat imam, kata lagi yang membaca-baca Al-Quran, bisa menimbulkan beberapa hal. Di antaranya, bisa menyebabkan sebagian manusia menganggap remeh untuk bersegera ke masjid. Nah, ini penyakit yang rumahnya dekat masjid. Kalau sudah dengar iqamah, baru datang. Nah, ini karena iqamahnya pakai mikrofon. Takut ketinggalan sholatnya. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah menggunakan mikrofon buat sholat buat imam, yaitu seseorang yang di luar masjid begitu dia mendengar suara mikrofon dari jauh dan dia mau tahu bahwasanya sholatnya sudah hampir habis, sudah hampir selesai, maka dia akan bersegera, berburu-buru, berburu-buru, syariat Islam. Apabila engkau mendengar azan kata Rasulullah, maka datangilah dengan pelan, dengan tenang. Kemudian juga di sana terdapat gangguan buat orang-orang yang sholat di rumah atau di masjid-masjid lainnya, sebagaimana para wanita sholat di rumah. Ini pendapat sebagian para ulama. Ini pendapat Syekh Utsaimin mengenai imam membaca ayat dengan mempergunakan mikrofon. Dan Syekh Albani, sebagaimana yang telah kita nukil, bahwasanya iqamatnya juga dilarang menggunakan mikrofon. Sebagian para ulama yang lain, mereka mengatakan boleh, karena mereka melihat maslahatnya. Karena apabila dengan mempergunakan mikrofon orang yang lagi lewat tahu di sini ada masjid, atau terketuk hati sebagian orang lainnya untuk mendatang masjid begitu dia mendengar ayat-ayat dikumandangkan, dibacakan. Apalagi di negeri-negeri yang tersebar kejahilan, menyangka bahwasanya sholat wajib bagi laki-laki hukumnya sunnah, sholat berjamaah bagi laki-laki hukumnya sunnah, bukan wajib, sehingga mereka telah datang ke masjid. Kesimpulan Allah Ta'ala alam, dan saya tidak bisa merajihkan mana yang kuat, akan tetapi mulai dari sekarang alangkah baiknya kita untuk mengambil jalan selamat. Kita melihat bahwasanya hujah-hujah dari Syekh Albani, Syekh Utsaimin rahimahullah cukup kuat, apalagi melihat daripada mubarak yang ditimbulkan karena sebagian kaum muslimin yang rumahnya dekat dengan masjid, dia tidak mau datang ke masjid apabila, kecuali apabila telah kedengaran iqamatnya, sudah kedengaran memang membaca ayat, dan ini juga tidak bagus. Allah Ta'ala, mari dari sekarang kita mulai menerapkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan saya condong, nah ini saya pendapat saya, dan saya condong bahwasanya pendapat Syekh Albani dan Syekh Utsaimin lebih kuat di dalam permasalahan ini. Dan iqamat tidak dengan mempergunakan mikrofon, sebagaimana juga imam tidak mempergunakan mikrofon, kecuali, dan Syekh Utsaimin menerangkan, kecuali kalau seandainya dibutuhkan. Umpamanya masjidnya besar dan dikhawatirkan yang di belakang tidak kedengaran, maka itu dibolehkan insyaallah Ta'ala. Sebagaimana kadang suara imamnya kecil, kadang suara imamnya sudah besar tapi yang berisiknya banyak, kemana-mana demikian, maka pada saat tersebut insyaallah dibolehkan seorang imam menggunakan mikrofon karena hajat. Sebagaimana seorang imam dibolehkan mempergunakan mubalig. Apa sih mubalig? Orang lain yang ditugaskan untuk mengulangi takbir imam, untuk memperdengarkan yang di belakang, bukan mubalig yang ceramah, bukan. Jadi imam yang mengatakan Allahu Akbar, suaranya kecil, kemudian di belakang muadzin mengatakan Allahu Akbar, supaya kedengaran, seperti salat di lapangan yang tidak ada mikrofon, atau contoh-contoh lainnya. Allahu Ta'ala. Pembahasan selanjutnya itu salat sunnah di saat iqamah. Apabila iqamah telah dilantunkan, Rasulullah bersabda, "Idza uqimatish shalah fala salata illa al-maktubah." Apabila salat telah dikumandangkan, maka tidak ada salat kecuali salat yang wajib. Apabila salat telah dikumandangkan, iqamah telah dikumandangkan, maka tidak ada salat kecuali salat yang wajib. Rasulullah salat dan muhajir lagi iqamah. Kata Rasulullah kepada orang tersebut, apakah dua salat dilakukan sekaligus? Jadi sudah berkata, maka Allah tidak berkata baginya, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu Allah kenapa? Apa yang dibutuhkan? Apa yang dibutuhkan salatnya? manja para ulama. Karena memutuskan sholat juga suatu hal yang tidak baik. Dia sholat sudah tersyahud, sudah hampir salah, kemudian ulang sholat, maka dia boleh mempercepat sholatnya dan dia aman sehingga tidak luput takbiratul ihramnya imam. Sebelum sholat mengatakan tidak luput rakaat yang pertama selainnya, tidak, ya Allah taala, insya Allah, yaitu kalau seandainya sholatnya masih tinggal sedikit maka dia sempurnakan sholatnya. Maka dia putus sholatnya. Dia putus sholatnya. Karena Rasulullah sholatnya illa al-maktubah, maka tidak ada sholat kecuali sholat yang fardu. Dan juga dia tidak pernah mengatakan sholatnya, ya Allah, karena sudah dikemandangkan. Dia sudah tersyahud, yang lain dia sudah sholat, dia ramai tersyahud, tidak juga boleh. Ini juga tidak dibolehkan. Tapi dia begitu sudah tersyahud, kemudian qomat, maka dia menyempurnakan sholatnya dan dia salam. Tapi kalau masih lama, masih ruku, atau dia masih berdiri, atau dia masih sujud, maka sebaiknya dia memutus sholatnya. Allahu a'lam. Kemudian masyur muslimin, setelah qomat, sebagaimana kita ketahui, sang imam diwajibkan untuk, dan dia diminta pertanggungjawabannya untuk melurus dan merapatkan saf, untuk mengucapkan lurus dan merapatkan saf. Dan di sini saya ingin menyampaikan hadis palsu dan sering dilakukan oleh kaum muslimin, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, dan dia adalah hadis yang dhaif. Dan subhanallah, manusia itu lebih cenderung kepada hadis dhaif. Banyak hadis sahih itu nyari hadis sahih, hadis dhaif yang satu-satu dipilih yang nyari. Pernah kita lihat imam begitu dia tampil ke depan, dia mengatakan sawu sufu fakum, lihat kanan dikit, sawu sufu fakum, lihat kiri dikit. Pernah kita lihat? Ya pernah. Ini berasal dari hadis dhaif. Maksudnya dilihat oleh Imam Abu Dawud, hadis nomor 670 dalam kitabnya Sunan Abi Dawud. Maksudnya Rasulullah apabila dia berdiri salat, maka beliau menoleh ke kanan dan beliau berkata, ya tadilu sawu sufu fakum, lurus apa kasa. Kemudian ke kiri, ya tadilu sawu sufu fakum, lurus apa kasa. Cuma menoleh aja. Syria, yaitu bid'ah yang mereka namakan yaitu seorang yang mau iqamah membaca surat Al-Ikhlas 3 kali. Surat Al-Ikhlas yang ada Allahus Samad. Jadi amalan tersebut diberi nama As-Samadiyah. Ini juga beda. Kemudian pendapat yang ketiga, bid'ah yang selanjutnya, itu pendapat yang mengatakan apabila qomat telah didirikan, maka wajib bagi imam langsung takbir. Tidak boleh yang lain dulu. Padahal kita masalahnya Rasulullah pernah begitu telah qomat, kemudian datang satu qomat, baru beliau datang dan qomat. Maka yang terakhir, yang satu juga, Rasulullah begitu sudah qomat, dan beliau sudah tampil ke depan, sesaat beliau mau takbir, beliau ingat dari malam beliau junub. Dan belum mandi. Beliau pulang dulu dan beliau mandi. Dan beliau masuk lagi ke sholatnya dan langsung sholat. Dan ini terang dalam hadis-hadis. Suatu hal yang tidak juga itu mengikatkan anak yang baru lahir di telinga kirinya, dan dia adalah hadis satu amalan yang berasal dari hadis yang baik, yang mau buat bukan hadis yang mau buat. Terakhir dalam permasalahan ini yaitu permasalahan pilihan-pilihan imam mazhab mengenai iqamah. Sebenarnya kita tidak butuh menyampaikan ini, cuma untuk kita mengetahui orang yang mengaku bermadzhab Syafi'i tapi kok iqamahnya dan adzannya enggak Syafi'i. Yang penting sesuai dengan sunnah. Di sini saya ingin terangkan, orang Syafi'i beliau adzannya dan adzannya Abu Mahdurah dan iqamahnya iqamah Bilal. Sementara yang mengaku bermadzhab Syafi'i di sini adzannya adzan Bilal, bukan adzannya Abu Mahdurah, iqamahnya iqamah Bilal. Imam Abu Hanifah beliau adzan dengan adzannya Bilal, iqamahnya Abu Mahdurah. Imam Ahmad adzannya dengan adzan Bilal, iqamahnya iqamah Abu Mahdurah. Begitu juga dengan Imam Malik. Kesimpulan, semuanya berasal dari Rasulullah SAW. Manapun kita mengamalkannya, maka dibolehkan sesuai dengan apabila dia berasal dari hadis yang sahih. Wallahu ta'ala a'lam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, mengenai pertanyaan-pertanyaan mengenai azan dan iqamah bisa dicatat dan dikumpulkan untuk ditanyakan pekan depan insyaallah taala. Untuk ditanyakan pekan depan insyaallah taala, karena pada hari ini kita tidak membuka pertanyaan. Dan kembali saya mewakili panitia kajian mengumumkan bahwasanya kajian Sabtu sudah kita tidak adakan. Dan kajian kita dilakukan hari Ahad di sini jam biasa, kemudian hari Selasa kecuali kalau libur di Unjanya, dan hari Kamis malam Jumat kajian tafsir. Dan insya Allah jadwal yang baru kita akan bagikan pada hari Ahad depan insya Allah taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحابته وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.